الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد apa makna dari La ilaha illallah? Ma maknaha? Naam, la ma'buda bihaqqin illallah. La itu nafiyatu lil jins, menafikan berbagai macam jenis. Kemudian setelah la adalah isimnya yang selalu di fathah, la ilaha, dan ilah artinya ma'luh. Ilah itu artinya ma'luh, bimaknal ma'bud. Ilah itu artinya disembah, karena alihah bimakna ibadah. Alihah bimakna ibadah. La ilaha, tiada sesembahan. La ma'budah, tinggal khabarnya tersembunyi. Apa khabar tersebut? Jawabannya apa? Haq. Dalam surat Al-Hajj, dzalika bi anna Allah wal haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, diibadai, berdoa, bermunajat, merendahkan diri, mendekatkan kita hanya semata kepadanya. Nah, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang berdoa kepada selainnya maka itu adalah kebatilan. Maka khabar dari la di sini adalah hak, sehingga maknanya la ilaha ay la ma'buda bihaqqin illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka makna secara utuh, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada lafaz yang pertama, nafiyatul jins, menafikan berbagai macam jenis, berarti enggak ada sesembahan yang berhak. Berarti harus disingkirkan apapun bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masuk di dalam makna la ilaha illallah. Akan kontradiksi, sehingga hamba yang menjalankan makna kalimatut tauhid, konsekuensinya, nah, dia harus mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan hati-hati ketergantungan kepada yang lain. Nah, kemudian ikhwani afidhakumullah, ada di dalam agama ini 4 golongan, 4 firqah yang mereka salah kaprah di dalam memahami makna kalimat tersebut. Kita sebutkan 4 golongan ini supaya kita jangan mengikuti apa yang telah mereka jalani. Jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam lubang yang sama, kekeliruan, bahkan kesesatan, kebid'ahan dan penyimpangan. Firqah yang pertama adalah al-mutasawwifah, as-sufiyah, kaum tasawuf. Ketika sampai di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka menganggap tafsirnya adalah la khaliqa illallah. Ini tafsirnya mereka. Kalau kita tadi apa, ahlu sunnati wal jamaah mengatakan apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang benar. Firqah yang pertama adalah kaum tasawuf, as-sufiyah. Mereka memahami la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta melainkan Allah. Tidak ada khalik melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya memang arti ini merupakan makna yang benar, maka orang-orang kufar Quraisy tidak akan mengingkarinya. Karena masyarakat jahiliyah, mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan, yang menghidupkan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kalian tanya kepada mereka, siapa mereka ini? Kaum musyrikin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wasakhara syamsya wal qamar. Dan yang telah membuat matahari dan bulan. La yaquluna Allah. Orang-orang jahiliyah mereka serentak dengan yakin mantap mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kalian tanya kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Mereka akan menjawab yang menciptakan itu semua adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan patung-patung ini sebagai perantara saja. Mereka tahu Lat, Manat, Hubal, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr, Uzza. Patung-patung yang ada itu hanya mereka yakini sebagai perantara saja yang bisa membawa keinginan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ibaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai raja. Rakyat gak akan bisa sampai kepada raja dengan begitu mudah. Harus melalui beberapa jembatan. Harus melalui kabinet, menteri, tangan kanan. Baru setelah itu sampai kepada raja. Disampaikan oleh mereka. Mereka jadikan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai seolah-olah raja. Dan diri kita ini orang banyak dosa. Gak mampu, gak bisa kita langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu saja. Harus adanya perantara sehingga kita menyembah kepada patung-patung tersebut. Hati mereka meyakini bahwasanya patung-patung ini gak bisa memberikan rezeki. Oleh sebab itu ketika mereka di atas laut, diombang-ambing oleh ombak, dalam keadaan begitu genting, mereka tinggalkan permintaan kepada patung, langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam keadaan tenang, mereka kembali menyembah kepada berhala. Artinya mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Bahkan terkadang apa? Mereka buat patung dari roti. Mereka bawa patung tersebut di tengah-tengah perjalanan, perbekalan habis. Patungnya dimakan. Dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada siapa? Yang tersebar seperti itu. Sebar. Bahwasanya Umar ibn Khattab kana baina ashabihi, suatu ketika duduk di antara teman-temannya para sahabat, thumma dhahika wa baka. Umar ibn Khattab tiba-tiba tersenyum, tertawa. Kemudian setelah itu Umar nangis. Habis tertawa apa? Nangis. Fasa'alahu man hadar. Yang hadir di samping Umar bertanya, apa yang membuat engkau tertawa tadi kemudian tiba-tiba apa? Nangis. Aneh buat mereka. Maka Umar pun menjelaskan. Beliau mengatakan, ini riwayatnya, artinya yang tersebar seperti itu. Kunna fil jahiliyah sana'na sanaman min al-ajwa. Kita dulu pada zaman jahiliyah membuat patung dari ajwa. Apa itu ajwa? Kurma. Dibuat adonan. Mungkin kurma diwejek-wejek gitu ya. Kemudian dibuat bentuk patung, dibawa. Fa'abatna, kita pun beribadah kepadanya, menyembah kepadanya di tengah-tengah perjalanan. Fa'idha jawa'na akalna, kemudian ketika kita lapar, enggak ada makanan, ya kita konsumsi patung tersebut, dimakan ajwahnya. Itu yang membuat Umar apa? Tertawa. Dan sebab yang membuat Umar menangis, kanat li ibnatun fil jahiliyah. Aku dulu pada zaman jahiliyah punya apa? Seorang putri. Fa'aradtu wa'daha. Aku ingin menguburkan dia. Menguburkan apa? Anak perempuan. Karena mungkin bagi mereka anak perempuan adalah suatu aib. Laki kebanggaan. Mungkin zaman dahulu seperti itu. Fa hafartu laha hufra. Aku pun gali lubang untuk anak perempuanku. Wahia tanfudu turab an lihyati. Dan anakku membersihkan tanah dari jenggotku. Anak perempuan tadi yang mau dipendam oleh Umar membersihkan debu dari jenggot abahnya. Bentuk rahmat, cinta kepada sang abah. Fadafantuha hayya. Aku pun kubur dia hidup-hidup. Ini kisah apa? Yang sering kita dengar. Kisah yang tersebar. Maka perlu difahami ikhwani afidhakumullah, bahwasanya yang pertama, lam tarid hadhil kisah min as-sunnah wala min al-hadith. Tidak ada kisah ini di dalam sunnah. Begitu pula tidak terdapat kisah ini pada hadith. Wala kutubul athar wa tarikh. Dan tidak ada pula referensi kisah ini di dalam kitab-kitab sejarah dan sirah. Dari mana kisah tersebut? Makdzubah min kibalir rafidah. Kisah ini dibuat oleh orang-orang Syiah, rafidah, al-haqidin, orang-orang yang hasad, dengki, iri kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kisah-kisah tersebut dibuat oleh mereka untuk menjatuhkan kredibilitas para sahabat, terlebih lagi yang paling mereka benci adalah Umar ibn al-Khattab. Berarti kisahnya dari siapa? Dari a'da'ullah, a'da'ul Islam, a'da'ul sunnah, musuhnya Islam, musuhnya Allah, musuhnya sunnah, musuhnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dari kalangan syiatul rafidah alaihim laknatullah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, Umar ibn al-Khattab punya anak perempuan namanya siapa? Hah? Hafsah. Bahkan Umar dijuluki dengan nama anak perempuan ini, Abu Hafs. Kapan Hafsah lahir? Hafsah kapan lahir? Bi khamsi sinin qabla al-bi'tha. Hafsah ini lahir 5 tahun sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi rasul. Artinya Hafsah ini lahir pada zaman apa? Pada zaman jahiliyah. Berarti Hafsah ini lahir pada zaman jahiliyah. Dan tidak pernah dinukilkan bahwasanya Hafsah dikubur hidup-hidup. Bahkan Hafsah terus tumbuh hingga dewasa. Dan dinikahi oleh siapa? Hah? Menjadi ummul mukminin, dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ikhwani afidhakumullah, bukan merupakan kebiasaan Umar mengubur anak perempuan. Bahkan bukan kebiasaannya orang Arab secara keumuman pada zaman jahiliyah. Jangan kemudian difahami jahiliyah berarti secara keseluruhan. Di antara mereka ada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan. Mereka menghormati tamu, mereka menghormati tetangga. Nah, di antara yang disebutkan bahwasanya enggak semua orang-orang Arab, bahkan bukan merupakan kebiasaan mereka, memendam anak perempuan hidup-hidup. Begitu pula sahabat ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian yang ketiga ikhwani afidhakumullah, dinisbatkan kepada Umar perkara yang menyelisihi tuduhan tersebut. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani, ada seseorang yang bertanya kepada Umar ibn al-Khattab mengenai tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kelak pada hari kiamat, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanya. Mereka akan bersuara, bi ayyi dzambin kutirat, dengan dosa apa mereka sampai dipendam? Dosa apa mereka sampai dibunuh hidup-hidup? Dosa apa mereka sampai dikubur? Ketika murid ini bertanya kepada gurunya, yaitu Umar ibn al-Khattab, Umar tahu tafsirnya. Umar menyebutkan sebuah riwayat, kisah cerita, ja'a Qais ibn Asim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang pemuda yang bernama Qais ibn Asim, atau seseorang lelaki yang bernama Qais ibn Asim, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qais ibn Asim ini minta fatwa. Ya Rasulullah, innali 8 banat fil jahiliyah, fadafantuha. Wahai Rasulullah, aku ini dulu punya 8 anak wanita pada zaman jahiliyah, dan aku kubur mereka hidup-hidup. Enggak tanggung-tanggung, 8 putrinya. Semuanya dipendam hidup-hidup. Karena memandang ini perkara mungkin aib bagi mereka. Maka tanya kepada Nabi SAW, bagaimana? Apa kafarohnya untuk melebur dosa tersebut? Nabi SAW bersabda, "A'tik min kulli wahidatin minha raqabah." Merdekakan. Setiap satu anak yang engkau kubur dengan hamba saya. Jadi kalau 8 anak, berarti 8 apa? Hamba saya dia bebaskan. Sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, innali sahibatu ibil, ana sahibu ibil." Wahai Rasulullah, aku ini punya banyak unta. Hamba saya mungkin mahal sekali. Tapi aku punya peternakan unta ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ihdi in syi'ta an kulli nafsin badana." Kalau begitu kau sembelih. Setiap orang, setiap putri dengan satu unta. Sehingga dia pun menyembelih 8 unta. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Artinya dari riwayat ini yang meriwayatkan siapa? Umar. Dan tidak pernah dinisbatkan kepada sahabat ini beliau membayar kafarah karena telah memendam anaknya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalaupun benar, ya wis. Kalaupun itu benar, anggap saja Umar ibn al-Khattab membuat patung dari kurma dan dimakan ketika lapar dan memendam anak, maka Islam tajubu ma qabla. Setelah masuk dalam agama Islam telah menggugurkan amalan-amalan kejelekan apa? Yang sebelumnya. Orang sudah taubat, dengan taubat nasuha Allah Subhanahu wa taala terima. Dilebur dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelum itu. Nah, maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, kisah yang diberikan kepada Umar adalah kisah. Nah, bahkan Umar punya saudari perempuan. Namanya siapa? Fatimah. Dan tumbuh bersama Umar. Gak ada kemudian cerita pamannya Umar atau bapaknya Umar mengubur saudari Umar sendiri. Artinya tidak dikenal, artinya tidak mayoritas atau tidak semua orang-orang jahiliyah itu memendam anak perempuan. Kita kembali kepada poin yang pertama, bahwasanya ikhwani afidhakumullah, orang-orang kufar Quraisy mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliq, pencipta. Kalau seandainya makna la ilaha illallah sesuai dengan maknanya mereka, maka apa gunanya dikirim para rasul? Apa gunanya dikirim para nabi? Karena mereka mengetahui ini. Mereka beriman dengan tauhidur rububiyah bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Yang mereka ingkari menjadikan sesembahan satu saja, ini yang mereka enggak terima. Sehingga mereka menolaknya. Oleh sebab itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada kufar Quraisy, "Qul la ilaha illallah," katakan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal berkata, "Aja'ala al-alihata ilahan wahida?" Apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sesembahan ini cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini perkara yang aneh. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika dikatakan kepada mereka kalimat tauhid la ilaha illallah mereka menganggap besar. Mereka tahu maknanya. A inna la tariku alihatina li syairin majnun, mereka serentak mengatakan apakah kita akan meninggalkan sesembahan patung-patung ini karena mendengarkan seorang penyair yang gila yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. maka ini merupakan makna yang batil. Ini yang pertama, menafsirkan la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang keliru. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang benar. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah firqah al-mu'tazilah. Firqah al-mu'tazilah. Bagaimana mereka menafsirkan kalimat tauhid dengan makna la ilaha fil wujud illallah. La ilaha fil wujud illallah. Tidak ada wujudnya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ahlu sunnah mengatakan khabarnya la ilaha adalah hak, kalau mereka menafsirkan khabarnya la ilaha dengan mawujud, tidak ada sesembahan yang wujud ada melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini makna yang keliru. Karena wujudnya sesembahan yang diibadai, kenyataannya banyak. Bukankah umat manusia ada yang menyembah kuburan? Berarti ini kan sesembahan. Bukankah ada umat manusia yang menyembah para wali? Berarti ini kan sesembahan. Apakah tidak ada umat manusia yang menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, menyembah kepada bintang, menyembah kepada pepohonan yang dianggap keramat, menyembah kepada batu, menyembah kepada roh leluhur, menyembah kepada makhluk halus? Jawabannya apa? Ada. Maka ini tafsir yang keliru. Tidak ada sesembahan yang wujud melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesembahan banyak diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsirannya apa? Mu'tazilah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwasanya aliyah itu banyak. Tuhan-Tuhan ini mereka sembah enggak hanya satu, yaitu kaum musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 28, falaula nasrahumul ladzina attakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Kenapa tuhan-tuhan yang mereka sembah dengan mendekatkan diri kepadanya tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz aliha, tuhan-tuhan. Berarti kenyataan sesembahan yang mereka ibadahi ada di muka bumi. Selain apa? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsiran yang kedua yang keliru. Tafsirannya mu'tazilah. La ilaha mawjud illallah. Kemudian yang ketiga, dan ini lebih parah, yaitu ahlul ittihad. Ahlul ittihad yang dikenal pada zaman sekarang dengan apa? Wahdatul. Wahdatul apa? Wujud. Bahasa Jawanya apa? Manung. Manunggalih kaula Gusti. Wahdatul wujud atau ahlul ittihad. Manunggalih kaula Gusti. Apa makna la ilaha illallah? Mereka mengatakan la wujuda illallah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La wujuda illallah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdatul wujud, mereka menyamakan antara al-khaliq dengan makhluk. Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Allah huwal abd wal abdu huwa Allah. Allah itu hamba dan hamba adalah Allah. Mereka mentafsirkan la ilaha illallah ay la wujuda illallah, tidak ada sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sampai mengatakan apa? Babi dan anjing itu adalah Allah. Ta'ala Allah amma yakuluna uluan kabira. Berarti orang yang menyembah berhala, hakikatnya mereka menyembah kepada Allah. Ini berbahaya sekali. Bahkan menganggap Allah subhanahu wa ta'ala berada pada dirinya. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Di antara tokoh yang paling getol adalah siapa? Ibnu Arabi. Dan ini tokoh yang diagung-agungkan oleh kaum tasawuf. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau yang pakai alif lam itu salah satu ulama ahlu sunnah dari kalangan mazhab Malikiyah. Faqih di antara fuqaha Malikiyah. Ini Ibnul Arabi pakai alif lam. Tapi kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam adalah tokohnya Wahdatul Wujud yang dikenal dengan Firqah Al-Ittihadiyah. Firqah Al-Ittihadiyah. Ibnu Arabi ini namanya Muhammad At-Ta'i Al-Andalusi. Lahir di negeri Spanyol, Andalus. Nulis kitabnya namanya Fususul Hikam. Di dalamnya terdapat kesyirikan, khurafat, tahayul, dan bid'ah. Dia mengatakan, ana juz'un minallah. Saya ini bagian kecil daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Saya ini bagian kecil daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga yang mengatakan bahwasanya Fir'aun mukmin. Fir'aun itu mukmin. Kata siapa? Ibnu Arabi. Padahal Yahud dan Nasara mereka mengimani bahwasanya Fir'aun ini apa? Kafir. Siapa ini? Yahud dan Nasara. Mereka meyakini bahwasanya Fir'aun kafir. Orang ini mengatakan Fir'aun mukmin. Belum lagi apa? Dia mengaku menikah dengan iblis. Dia mengaku menikah dengan apa? Jinniyah. Bisa jadi dia golongannya mereka. Bisa jadi dia apa? Golongannya mereka. Oleh sebab itu Ibnu Arabi ini dihukumi oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dengan zindiq, mulhid, kafir. Dihukumi kekufurannya lebih dari 40 para ulama karena kerancuan-kerancuan yang ada pada otaknya orang ini. Mengatakan dirinya sebagai Allah subhanahu wa ta'ala, berarti menganggap dirinya ilah, Tuhan, Rob. Apa bedanya dengan dia? Dengan siapa? Fir'aun. Di antara yang mengkafirkan sampai Al-Imam Ibnul Juma'ah Al-Biqa'i membuat satu kitab yang berjudul Tanbihul Ghabi ila Takfir Ibni Arabi. Penjelasan bagi orang-orang yang dungu dan pandir terhadap kekufurannya Ibnu Arabi karena kerancuan-kerancuan yang ada merusak Islam dari dalam. dan tokoh-tokoh wahdatul wujud atau al-ittihadiyah atau ahlul ittihad selain Ibnu Arabi di antaranya Ibnu Sab'in, kemudian Al-Qaunawi, kemudian Umar At-Tilmisani, kemudian Asy-Syustari, naam, dan Ibn Farid. Ini termasuk tokoh wahdatul adyan, menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Makhluk adalah Allah. Bahkan mengatakan babi dan anjing itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Nah, ini karena kekeliruan mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah al-ikhwan al-muslimin. Al-ikhwan al-muslimun. Yang mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan al-hakimiyah. Nah, apa tafsiran mereka la ilaha illallah ila hukma illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah. Ini tafsirannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tafsiran mereka tidak ada hukum melainkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Pengkafiran global. Berarti yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah kafir. Dan yang tidak mengkafirkan mereka dihukumi apa? Sama mereka pun juga kafir. Sehingga pengkafiran secara mujtama. Wa ala ra'sihim, dan tokoh yang paling atas adalah Sayyid Qutb. Dan ini buku-bukunya Sayyid Qutb merupakan referensi kaum apa? Yang memiliki pemahaman ekstremisme, radikalisme dan terorisme. Sayyid Qutb dan saudaranya Muhammad Qutb. Mereka menafsirkan la ilaha illallah ila hukma illallah. Tidak ada hukum melainkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penafsiran yang keliru, penafsiran yang salah kaprah. Nah, mereka menafsirkan tauhid dengan al-hakimiyah, padahal al-hakimiyah itu bagian daripada rububiyah dan bagian daripada uluhiyah. Bagian daripada rububiyah dan bagian daripada naam al-uluhiyah. Maka sekali lagi, makna kalimat tauhid yang benar la ilaha illallah adalah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Menyembah kepada siapa? Menyembah kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengikhlaskan niat di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada daras kali ini. Maka usuluh thalatha kita tutup dan kita akan lanjutkan insyaallah setelah pulangnya santri atau di bulan Syawal.